Mitra bisnis, baru-baru ini terjadi penyerangan terhadap umat Katolik yang sedang latihan kur untuk perayaan Paskah di Jogja oleh massa berjubah yang bertendensi anti perbedaan agama. Korban luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Juga ada wartawan yang dirampas kameranya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigornay Pospos atau yang akrab dipanggil Coki. Bang Coki, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, ini salah satu anomali ya dari kebebasan yang kita dapatkan pasca rejim Soeharto. Ya. Di satu pihak kita ada keterbukaan, ada demokratisasi, tapi di lain pihak juga muncul berbagai macam pandangan ideologi politik, termasuk juga yang berpandangan picik, sempit, dan fanatik berdasarkan keagamaan. Itu hal yang tidak terhindarkan. Dan disinilah peran negara betul-betul bertumpu pada konstitusi dan melakukan penegakan hukum. Dan bagaimana melakukan cara-cara, upaya-upaya untuk mencegah radikalisme dan fanatisme politik ini tidak berkembang dan mendapat dukungan dari masyarakat. Harus diakui bahwa dalam dua periode terakhir ini, terutama pada masa Presiden SBY, memang beliau sangat lemah ya, cenderung untuk melakukan pembiaran. Sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa yang seperti di Jogja ini, atau yang menimpa komunitas Ahmadiyah di Tasik, di Cimahi, dalam bulan ini juga loh. Banyak pihak yang berharap bahwa pemilu ini akan memberikan sebuah dan melahirkan sebuah pemimpin yang memiliki ketegasan dan mampu bersikap untuk menegakkan kebinekaan dan menegakkan Pancasila. Tapi melihat banyaknya peristiwa semacam ini terjadi dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama, apakah ada indikasi bahwa kelompok-kelompok anti perbedaan agama ini dipelihara, Bang Coki? Oh ya, itu memang kalau kita melihat dari sejarah politik kita tidak bisa mengabaikan ya, bahwa ada kelompok-kelompok yang memang ingin mendirikan negara berdasarkan keagamaan. Dan kelompok-kelompok ini tetap terus bermimpi dan tetap ada, meskipun kecil ya. Tapi dalam alam demokrasi, kelompok-kelompok semacam itu tidak bisa dinafikan. Bagaimanapun juga mereka adalah warga negara yang mempunyai kebebasan berekspresi. Tetapi kalau mereka menyalurkan kebebasan berekspresi dengan kekerasan, apalagi kemudian mempunyai keinginan untuk merubah ideologi negara, seharusnya pemerintah dan aparat hukumlah bertindak. Selain ketegasan dari negara dan aparat penegak hukum, adakah hal pencegahan yang juga bisa dilakukan di tingkat masyarakat, Bang Coki? Seharusnya pemerintah memang kemudian meng-empowers ya, memperkuat masyarakat sipil, organisasi-organisasi keagamaan dengan cara dialogis, dengan cara-cara persuasif, dan kemudian mengembangkan pandangan-pandangan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila, yang menghargai kebinekaan, yang menghargai pluralitas, menghormati perbedaan, dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga ruang publik itu menghormati keberagaman. Kalau kita bicara politik diskusi itu kan berarti melalui media semacam ini, termasuk juga melalui pendidikan, penanaman nilai-nilai penghormatan terhadap keberagaman di sekolah-sekolah, karena masa depan Indonesia kan tergantung pada anak-anak muda kan. Lantas, apakah memang ada peran pendidikan yang kurang optimal dalam penanaman nilai-nilai keberagaman dan toleransi di Indonesia? Selama ini metodologinya memang sangat simple ya, cenderung untuk kemudian pada penghafalan teks-teks ya, kemudian juga tidak melalui misalnya metode participatory atau praktek ya, walaupun sebenarnya ada beberapa tempat misalnya di mana anak-anak yang berbeda agama itu kemudian tinggal di rumah orang tua yang juga berbeda agama, sehingga dia bisa belajar kemudian pelan-pelan mulai menghormati perbedaan itu. Tapi memang masa reformasi ini selama 15 tahun terakhir ini memang ini diabaikan, nilai-nilai material itu lebih dominan. Kita harus melakukan reorientasi atau pembaharuan dalam kurikulum kita juga. Dengan adanya peristiwa kekerasan atas nama agama ini, seberapa menciderai unsur penghormatan terhadap hak asasi manusia, Bang Coki? Kebebasan beragama kan adalah kebebasan yang paling dasar, yang esensial dalam hak asasi manusia. Jadi setiap orang negara seharusnya mengenyam kebebasan ini tanpa diskriminasi. Tidak ada seseorang atau kelompok boleh untuk membatasi atau mencegah seseorang mengenyam kebebasan beragama ini. Dan inti kebebasan beragama bukan hanya sekedar kemudian seseorang beragama atau memilih agama tertentu sebagai pilihannya, tapi juga kebebasan berekspresi, menjalankan ajaran agamanya, kebebasan berserikat, berkumpul, itu menjadi bagian penting juga dari kebebasan beragama. Selama ini kan pemerintah hanya melihat bahwa seseorang sudah memilih satu agama tertentu, sudah selesai kewajiban negara. Padahal ada hal-hal yang lain. Kebebasan beribadah itu adalah kebebasan berkumpul, berserikat. Jadi kalau orang ingin berkumpul di sebuah rumah ibadah, tidak bisa dilarang, apalagi dipersulit dengan masalah teknis seperti IMB dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu menjadi prioritas dari pemerintah baru yang akan terpilih nanti gitu loh. Kalau tidak, ini akan menjadi ancaman bagi kesatuan dari Republik ini. Demikian Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos atau Coki, saya Gery Sadewa.